Simba. Sudah. berdua. Kerinduanmu yang lama terobati jua. Engkau milikku, engkau milikku. Engkau milikku. La la la la la la.